Ros FM Jakarta. Guru terbaik. Apakah sahabat ingat akan guru terbaik Anda pada masa sekolah? Guru yang memberi inspirasi bagi kita untuk belajar dan mengerjakan yang terbaik. Guru tersebut memberi tantangan bagi kita untuk maju lebih dari guru-guru lain. Awalnya mungkin tantangan ekstra itu terasa tidak adil atau malah kejam. Akan tetapi sekarang kita akan memandang berbeda. Kita memandangnya dengan rasa hormat dan percaya bahwa karena tantangan itulah kita bisa maju. Saat ini ada guru hebat yang masih mengajari kita. Dia adalah kehidupan. Kehidupan adalah guru yang terbaik, tapi pelajarannya sering terasa keras, tajam, dan kadang kejam. Di sana ada kekecewaan, kesedihan, kebingungan, kesendirian, dan frustasi dalam setiap pengajarannya. Pelajaran dari kehidupan adalah keras, tetapi karenanya kita memperoleh pelajaran dan pertumbuhan terbesar. Kehidupan menantang kita dan mendorong kita lebih tinggi. Ia membantu menyingkapkan karakter sejati kita, dan dengan cara itu mendorong kita membangun karakter yang lebih kuat. Di luar segala pelajaran itu, renungkanlah sahabat. Guru yang paling mencintai dan memelihara kita itu telah membangun yang terbaik dari diri kita. Mungkin kita sekarang tidak menghargainya, tetapi akan tiba harinya kita akan bersyukur, sama seperti kita bersyukur atas guru sekolah kita yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.